Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Isyratun Nisa yang berkait dengan rumah tangga yang sakinah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita masih pada bab al-mu'ala'abah, al-mula'abah. Ini mu'alabatul rajul atau mula'abatul rajul zaujatahu. Bab masalah bermain-main dengan istri, bersenda gurau dengan istri. Kemarin sudah dibahas pada pekan yang lalu kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya apakah sudah menikah. Dijawab, sudah ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bertanya, apakah bikran aw thayyib, apakah engkau menikahi janda atau perawan? Dijawab, thayyib, thayyiban, janda ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, fahala bikran tula'ibuha wa tula'ibuk? Tidakkah sebaiknya yang perawan, biar engkau bisa bermain-main dengan dia, dan dia bisa bermain-main dengan kamu? Ikhwan ibn a'azakumullah, di sini Rasulullah SAW menunjukkan dan mengajarkan perlunya ada mula'abah, permainan. Bukan berarti nikah dengan janda tidak bisa mula'abah. Tetapi karena biasanya perawan itu dalam keadaan dia belum mengerti apa-apa, maka dari sisi itu lebih lucu ya menurut mereka. Dalam keadaan dia belum mengerti ini, belum mengerti itu, dan seterusnya. Qomuzubin rahimani wa rahimakumullah. Asyahid yang menjadi saksi di dalam hadis kemarin adalah kalimat tula'ibuka wa tula'ibuha. Rasulullah SAW menjadikan poin ini sebagai permasalahan yang penting. Tidakkah sebaiknya perawan agar engkau bisa bermain-main dengannya? Maka berarti bermain-main dengan istri sesuatu yang syar'i, sesuatu yang diperintahkan dan dicontohkan. Qomuzubin a'azakumullah, riwayat berikutnya Imam An-Nasa'i membawakan hadis dengan sanadnya, qala akhbarana Ahmad ibn Sulaiman, qala anba'ana Sa'id ibn Hafs, qala haddatsana Musa ibn A'yun, an Khalid ibn Abi Yazid, Abi Abdul Rahim, an Az-Zuhri, an 'Atha ibn Abi Rabah, qala ra'aytu Jabir ibn Abdullah wa Jabir ibn Umair al-Ansariyaini. Kata Atha ibn Abi Rabah rahimahullah, aku melihat Jabir ibn Abdullah dan Jabir ibn Umair, dua-duanya dari kalangan Ansar, maka dikatakan Ansariyain. Aku melihat Jabir ibn Abdullah dan Jabir ibn Umair yang dua-duanya dari kalangan Ansar, yarmiyani, sedang berlatih panah. Qala fa amma ahaduhuma fajalas. Adapun salah satunya duduk. Faqala lahu sahibuhu. Maka sahabatnya bertanya kepadanya, akasilta? Apakah engkau malas? Tidak semangat untuk berlatih panah? Qala na'am. Iya. Faqala ahaduhuma lil akhar. Maka berkatalah orang tadi atau sahabat tadi salah satunya kepadanya, amma sami' Rasulullah SAW yaqul, tidakkah kau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu syai'in laisa min dzikrillahi fa huwa la'ib. Segala sesuatu yang bukan zikrullah maka itu adalah main-main. La yakunu arba'. Kalau bukan yang empat. Apa itu yang empat yang tidak dikatakan main-main yang sia-sia? Mula'abatur rajul imra'atahu. Seorang laki-laki bermain-main dengan istrinya. Yang kedua, ta'dibur rajul farasahu. Seseorang melatih kudanya. Yang ketiga, masyur rajul bainal gharadaini. Berjalannya seseorang, berbolak-baliknya seseorang antara dua sasaran. Karena biasanya, seorang yang berlatih panah, dia akan memanah dan kemudian akan berjalan ke sasarannya, mengambil anak panahnya kembali, mengumpulkan anak panahnya kembali, dan kemudian kembali ke tempat semula, kemudian memanah kembali, maka dijuluki dengan masyur rajul baina gharadaini. Berjalannya seseorang antara dua sasaran. Artinya berbolak-balik dari sasarannya ke tempat memanahnya, kembali ke tempat sasarannya, kembali ke tempat memanahnya. Berarti kinayah, ungkapan tentang berlatih panah. Wa ta'allumur rajul as-sibaha. Dan yang keempat adalah seseorang belajar renang. Empat perkara ini tidak dianggap main-main. Adapun yang lain selain dzikrullah adalah la'ibun walahun, kesia-siaan, hanya main-main saja. Kecuali empat perkara ini. Mula'abatur rajul imra'atahu, wa ta'dibur rajul farasahu, wa masyur rajul bainal gharadaini, wa ta'allumur rajul sibaha. Apa empat perkara? Bermain-mainnya seorang laki-laki dengan istrinya, dan seseorang yang melatih kudanya, seseorang yang berlatih panah, dan seseorang yang belajar berenang. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua sahabat tadi, yang berlatih panah, yang satu merasa mungkin merasa lelah atau dia merasa bosan, karena dalam riwayat lain disebutkan malla, malla artinya sudah bosan. Ditegur dan dikatakan semua permainan atau semua perkara yang selain dzikrullah adalah kesia-siaan, kecuali empat perkara ini. Artinya beliau radhiyallahu ta'ala anhu menasehati sahabatnya bahwa berlatih panah ini sesuatu yang bukan sia-sia. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tetapi hadis yang sama bagi kita semua berkait dengan apa yang sedang kita bahas. Karena disebutkan di antara empat bukan hanya manah, tetapi disebut bahkan yang pertama. Mula'abatur rajul imra'atahu. Seorang laki-laki bermain-main dengan istrinya. Sehingga jangan terlalu kaku antara suami istri. Jangan sampai seorang suami bersikap seakan-akan dia adalah seorang yang harus dihormati, harus dimuliakan, harus disikapi seperti penguasa yang kemudian istrinya tidak boleh berkata begini, tidak boleh berkata begitu, sehingga tegang di rumah tangga. Kaku. Tidak ada sedagurau, tidak ada main-main. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, keluarga yang kering. Sayang sekali. Jangan dikira bahwa main-main dengan istri itu tidak sunnah. Justru dikatakan bahwa itu tidak dianggap kesia-siaan. Karena itulah yang namanya rumah tangga. Bagaimana istri tadi akan mendapatkan hiburan kalau bukan dari suaminya yang menghiburnya. Dari mana seorang istri akan mendapatkan ketentraman kalau bukan suami yang menentramkannya. Dari mana dia akan bisa mendapatkan sesuatu yang merefresh pikirannya kalau bukan obrolan santai antara suami dengan istri dan sedagurau. Barakallahu fikum. Ini ikhwan ibn a'azakumullah dibawakan oleh Imam Nasa'i bukan hanya satu hadis. Disebutkan hadis yang kedua atau riwayat yang berikutnya, akhbarana Muhammad ibn Wahab al-Harrani عن محمد بن سلمة عن أبي عبيد عن أبي عبد الرحيم قال حدثني عبد الرحيم الزهري عن عطاء ابن أبي رباح. Disebutkan sanadnya juga sampai kepada عطاء ابن أبي رباح. Beliau berkata, aku melihat Jabir ibn Abdullah dan Jabir ibn Umair yang dua-duanya dari kalangan Ansar sedang berlatih atau sedang memanah. Faqala ahaduhuma li sahibihi, salah satunya berkata kepada yang lainnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu syai'in laisa fihi dzikrullahi fahuwa lahun wa la'ib, segala sesuatu yang tidak ada di dalamnya zikrullah, maka itu adalah kesia-siaan dan hanya main-main saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, di sini lafadznya sedikit berbeda menjelaskan yang pertama. Lafadz yang pertama dikatakan dengan kalimat la'ib, begitu saja. Bahwa semua yang tidak ada zikrullah adalah la'ib, main-main. Tetapi di lafadz yang kedua disebutkan dengan lahwun wa la'ib. Bukan hanya main-main, tetapi lahwun, kesia-siaan. Kullu syai'in laysa fihi dzikrullah fa huwa lahwun wa la'ib. Segala perkara yang tidak ada di dalamnya dzikrullah, tidak mengingatkan kepada Allah, maka itu adalah kesia-siaan dan hanya main-main. Illa arba', kecuali empat perkara. Mula'abatur rajul imra'atahu, seseorang bermain-main dengan istrinya, bersenda gurau dengan istrinya. Wa ta'dibur rajul farasahu, dan seseorang laki-laki yang mendidik kudanya atau melatih kudanya. Yang ketiga, masyuhu bainal gharadaini, berjalannya seseorang antara dua sasaran, yakni berlatih panah. Wa ta'limur rajul as-sibahah, dan seseorang mengajarkan renang. Ta'lim beda dengan yang tadi di awal, ta'allum. Di sini lafadznya ta'lim. Berarti belajar renang atau mengajarkan renang bukan kesia-siaan. Bukan lahun, bukan la'ib, tetapi ada maknanya. Karena barakallahu fikum, tiga perkara ini dan empat perkara disuruh, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayat yang ketiga. Qala rahimahullah, akhbarana Ishaq ibn Ibrahim, qala anba'ana Muhammad ibn Salamah al-Harrani, qala anba'ana Abu Abdul Rahim an Abdul Wahhab ibn Bukhtin an Atha ibn Rabah. Walaupun sanadnya sedikit berbeda, tapi bermuara sama atau berujung sama, yaitu kepada Atha ibn Rabah rahimahullah. Kata beliau, aku melihat Jabir ibn Abdullah dan Jabir ibn Umair al-Ansariyaini, keduanya yarmiyani, keduanya sedang melempar panah. Famalla ahaduhuma. Di sini lafadznya malla ahaduhuma, dari kata malal. Malal maknanya adalah mulai bosan, sudah bosan. Kemudian duduk, fajalasa. Maka dinasehati oleh sahabat yang lainnya, akasilta, apakah kau malas untuk berlatih? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu syai'in laisa min dzikrillah fahuwa laghwun wa lahwun. Semua perkara yang tidak ada padanya zikrullah, maka itu adalah laghwun wa lahwun. Berbeda lagi lafadznya. Kalau yang tadi disebutkan dengan lahwun wa la'ib, yang sebelumnya malah hanya la'ib saja, tetapi di sini laghwun wa lahwun. Lahwun, kesia-siaan. Lahwun juga kesia-siaan. Dan disebutkan dalam surat Al-Mu'minun tentang orang-orang yang beriman dan ciri-cirinya dan sifat-sifatnya. Di antara sifat-sifat mereka orang beriman adalah anil lagwi mu'ridun. Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia. Baik, orang-orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia. Apakah bermain-main dengan istri dianggap sia-sia? Yang harus ditinggalkan? Tidak. Itu dikecualikan. Disebutkan dalam hadis ini bahwa itu bukan lagwun. Semua perkara kesia-siaan yang tidak ada padanya zikrullah, tidak mengingatkan kepada Allah, tidak mengingatkan pada akhirat, tidak mengingatkan pada sesuatu yang sunnah, maka ini adalah perkara yang lagwun. Lagwun, kesia-siaan. Dan orang-orang beriman, di antara ciri-cirinya adalah anil lagwi mu'ridun, meninggalkan perbuatan sia-sia. Illa arba'atu khisal, kecuali empat perkara yang kelihatannya seperti main-main tetapi tidak sia-sia dan tidak lagwun. Jangan dihindari. malah disuruh. Apa itu empat perkara? Masyu atau masyun bainal gharadain. Berjalan di antara dua tujuan atau dua sasaran. Ini berlatih panah. Wa ta'dibuhu farsahu. Seseorang melatih kudanya. Wa mula'abatuhu ahlah. Dan seseorang bermain-main dengan keluarganya. Di sini lebih umum sifatnya dengan keluarganya, dengan istrinya dan anak-anaknya. Wa ta'limus sibahah. Dan yang keempat, mempelajari atau mengajarkan renang. Barakallahu fikum. Empat perkara ini bukan sia-sia. Sehingga nasallahu ta'ala assalamu wal afiyah, jangan sampai kita menganggap perkara ini tidak penting dalam sebuah rumah tangga. Main-main dengan istri, sendagurau dengan istri adalah perkara yang sangat-sangat penting dalam sebuah rumah tangga, sehingga rumah tangga tidak terasa hambar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, walhamdulillah dibawakan empat lafaz dari hadis-hadis yang semuanya dari Atha ibn Durabah, menceritakan tentang dua sahabat yang mulia, Jabir ibn Abdullah dan Jabir ibn Umair al-Ansariyain, yang kedua-duanya dari kalangan Ansar, yang menyampaikan riwayat tentang bermain-main dengan istri adalah sesuatu yang bukan kesia-siaan, bukan lagun yang harus dihindari. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Rasulullah ta'ala as-sa'adah, sa'adatul dunya wa sa'adatul akhirah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.